Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan ngaji online usul fikih dasar di pertemuan ke-17. Alhamdulillah, kita telah memasuki bab tentang al-mujmal wal-mubayyan, dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah terangkan tentang definisi daripada apa itu dalil mujmal dan apa itu dalil mubayyan. Singkat, kita mengulangi pelajaran yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang definisi mujmal dan mubayyan, agar kita bisa memahami dengan baik pelajaran yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yaitu berkenaan dengan bagaimana sikap seorang muslim, terkhusus para penuntut ilmu, agama, demikian para da'i, dalam menyikapi dalil-dalil Quran dan hadis yang tergolong mujmal. Apa itu definisi mujmal? Mujmal itu adalah ma yatawaqqafu fahmul murad, ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi, imma fi ta'yinihi aw bayani sifatihi aw miqdarihi. Jadi dalil yang mujmal itu dalil yang belum jelas maksudnya atau maknanya sampai ada penjelas dari dalil yang lain. Itu namanya mujmal. Contohnya, kemarin kita contohkan tentang dalil tentang perintah sholat. Wa aqimus sholah, wa aqimus sholah. Kerjakanlah sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang tata cara sholat. Yang ada hanya perintah sholat. Tidak ada sholat itu harus tidak ada penjelasan tentang sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, ya. Apakah di 2 rakaat salam atau tidak? Tidak ada. Maka ayat-ayat yang seperti ini namanya mujmal. Ketika seorang membacanya masih bertanya-tanya, sholat yang bagaimana yang Allah inginkan? Nah, ini namanya dalil mujmal. Ya, kemudian istilah berikutnya itu mubayyan. Kalau mubayyan adalah ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wad'i aw ba'dat tabyin. Dalil Quran dan hadis yang dapat difahami sejak awal. Artinya sejak awal itu tanpa membutuhkan penjelasan hadis atau tanpa membutuhkan penjelasan dari dalil yang lain, seorang sudah bisa faham maksud daripada dalil tersebut. Begitu membaca, dia langsung faham. Oh, maknanya seperti ini. Atau awba'da tabyin, atau dalil yang awalnya mujmal, kemudian setelah ada penjelas sehingga menjadi jelas. Itu juga disebut sebagai mubayyan juga. Ya. Kalau secara tekstual atau secara etimologi atau secara bahasa, mubayyan itu artinya adalah jelas, sesuatu yang jelas. Kalau mujmal, sesuatu yang kurang jelas atau tidak jelas. Maka ada hubungan atau kaitan antara definisi mujmal dan mubayyan secara bahasa dan definisi mujmal dan mubayyan secara istilah. Baik, sekarang insya Allah teman-teman sudah paham tentang definisi apa yang dimaksud dengan dalil mujmal dan apa itu mubayyan. Berikutnya kita akan membahas tentang al-amalu bil mujmal. Bagaimana mengamalkan dalil yang mujmal, atau bagaimana menyikapi dalil yang mujmal. Silakan bagi yang membawa kitab Al-Usul min Ilmil Usul bisa dibuka halaman 47 ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Yajibu 'alal mukallafi 'aqdal 'azmi 'alal 'amali bil mujmali mata hasala bayanuhu wajib bagi setiap mukallaf untuk bertekad mengamalkan dalil yang mujmal ketika telah mendapatkan penjelasannya. Ya, tadi kita sudah terangkan bahwa dalil yang mujmal adalah dalil yang belum jelas sampai ada penjelas dari dalil yang lain. Ini sikap seorang muslim ketika mendapati dalil yang mujmal, harus ada tekad di dalam dirinya untuk mengamalkan dalil tersebut. Harus ada tekad dalam dirinya mengamalkan dalil tersebut ketika telah ada penjelasan. Kenapa di dalam kitab ini penulis hanya mengatakan Abdul Azmi, harus ada tekad, seorang mukallaf harus memiliki tekad mengamalkan dalil yang mujmal tersebut. Ya, karena disebut tekad bukan tekad untuk mengamalkan, bukan tekad mengerjakan. Ya, saya ulangi, disebut kewajiban dia hanya tekad untuk mengamalkan, karena ketika dia membaca hadis dalil tersebut tidak paham, ya. Artinya belum paham. Belum paham tentang detailnya, belum paham tentang tata caranya. Ya, oleh karena itu bukan berarti ketika seorang membaca dalil yang mujmal tidak diterangkan teknisnya, detailnya, kemudian dia tinggalkan dalil tersebut. Tapi dia imani, lalu kemudian dia bertekad, nanti kalau ada penjelasan dari hadis Nabi atau dari ayat yang lain, saya temukan penjelasan, ya, maka akan saya amalkan. Contohnya misalnya dalil tentang zakat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Di dalam ketika kita membaca ayat ini, kita tidak tahu yang dimaksud dengan zakat itu apa. Kita belum tahu, ya. Kemudian teknisnya bagaimana? Karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasan itu. Yang terkait teknis penunaian zakat itu secara detail dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca ayat ini, wa atuz zakah, yang wajib bagi kita bukan mengamalkan zakat, bukan aqdul fi'li, ya. Yang wajib bagi kita bukan mengamalkan zakat, karena kita belum tahu prosedurnya bagaimana. Kalau zakat secara bahasa artinya al-ziyadah, ya kan? Sesuatu yang bertambah. Ketika kita mencoba untuk memahami istilah zakat itu secara bahasa Arab, juga kita belum bisa memahami tentang teknisnya bagaimana. Bertambah. Apa yang perlu ditambah, kan? Nah, oleh karena itu ketika baca ayat ini, yang wajib bagi seorang mukallaf atau seorang muslim adalah aqdul azmi, bertekad untuk mengamalkan. Bukan mengamalkan. Kalau mengamalkan nanti dia belum tahu prosedurnya. Dia bertekad dalam dirinya, sampai dikatakan dalam dirinya dengan penuh tekad bahwa kalau ada penjelasan dari hadis Nabi atau dari dalil yang lain yang menerangkan tentang tata cara zakat, sami'na wa ata'na, akan saya kerjakan, saya dengar dan saya taat. Nah, inilah yang dimaksud dengan aqdul azmi, ya. Dan inilah sikap seorang muslim ketika membaca dalil yang mujmal. Ya. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Wan nabiyyu qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi, usulaha wa furu'aha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariatnya, baik yang pokok maupun yang cabang. Ya. Semua ajaran Islam yang disampaikan Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan semuanya kepada kita. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Maka agama ini sudah sempurna. Ketika ini menunjukkan bahwa ketika seorang melakukan, menciptakan ibadah-ibadah yang baru di dalam agama kita, maka seakan-akan dia tidak percaya dengan amanahnya, ya, sifat amanahnya Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah. Maka ini cukup sebagai bukti atau sebagai catatan tentang bahayanya perbuatan bid'ah. Islam ini telah sempurna, ya. Bahkan para sahabat sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, Saking detailnya Rasulullah SAW dalam menjelaskan Islam ini kepada kita, terus saking detailnya Al-Quran menjelaskan tentang ajaran Allah kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sampai dalam masalah yang sangat sepele itu diterangkan oleh Islam. Mungkin banyak di antara kita yang tak menyadari bahwasanya itu sesuatu yang yang mungkin bernilai etika tapi sebenarnya sepele atau sederhana ya. Contohnya misalnya Allah SWT memerintahkan kita untuk berlapang dada, memberikan kelapangan dalam tempat duduk ketika kita bermajlis, ya, bermajlis ilmu. Ya, di dalam Al-Mujadilah ayat 11 Allah SWT mengatakan, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah." Jika Anda diminta, jika kalian diminta untuk berlapang dada dalam duduk di majlis, maka fafsahu, belikanlah kelapangan, kelonggaran, kasih tempat untuk yang lain. Yang masih di luar masjid masuk, coba yang di dalam tolong merapat, ya kan? Supaya ada kelonggaran. Ya, yang gak dapat tempat duduk dikasih tempat duduk. Coba, ini kan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Tapi Masya Allah, yang seperti ini pun diterangkan dalam Islam. Contoh yang lain misalnya, adab makan dan minum. Satu aktivitas yang kita lakukan setiap hari, sehingga mungkin karena ini sudah menjadi rutinitas, sehingga tidak banyak orang menganggap bahwasanya ini sesuatu yang biasa. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan tentang etika makan dan minum. Allah mengatakan, "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Ya, makan dan minumlah kalian, dan jangan berlebihan ketika makan dan minum. Ajarkan kita untuk makan pakai tangan kanan. Nabi SAW juga perintahkan kita untuk baca bismillah sebelum makan, baca hamdalah setelah makan. Ya, Nabi SAW juga menyarankan untuk makan sepertiga. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis tersebut dhaif. Ya. Bahkan teman-teman sekalian, dalam masalah berpakaian, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memulai ketika memakai pakaian, memakai baju misalnya, maka dimulai dengan bagian kanan. Jadi masukkan tangan kanan dulu, pakai celana, pakai kaki kanan dulu. Dan ketika melepas baju, maka Nabi SAW perintahkan untuk melepasnya itu yang kiri dulu yang dilepas. Bahkan lebih, ada perkara yang lebih sepele daripada itu, yaitu adab buang hajat juga diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita masuk WC, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk mengucapkan, "A'udzubillah minal khubuthi wal khubaith." Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika keluar WC, keluar kamar mandi, kita disunahkan membaca ghufranaka. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya, sahabat Salman Al-Farisi rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang musyrik, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam masalah buang hajat? Faqala ajal. Tentu, jawab sahabat Salman Al-Farisi. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'idham. Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk buang hajat menghadap kiblat, baik buang air besar maupun buang air kecil, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja menggunakan batu yang kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan dengan tulang. Ya. Ini perkara yang sepele yang seperti ini, sampai dalam masalah buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan kepada kita ajaran Islam yang telah sempurna. Nah, kemudian penulis mengatakan, hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda naqiyah layluha kanahariha, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini syariat yang putih bersih, putih murni malamnya seperti siangnya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya yang terkandung dalam syariat Islam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkara yang pokok dalam agama kita, masalah iman, ataupun itu perkara yang cabang, yang masalah ibadah, masalah fikih, masalah furu', semuanya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Contoh saja misalnya, tadi beberapa contoh sudah kami sampaikan. Ini contoh lagi. Ada satu permasalahan yang seringkali memicu perselisihan. Kakak adik yang bersaudara, yang satu rahim, bisa bermusuhan gara-gara persoalan ini. Apakah sebabnya? Yaitu dalam masalah pembagian warisan. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan tentang jatah-jatah warisan itu sejelas-jelasnya. Yang istri dapat berapa, anak laki-laki berapa, bagian anak perempuan berapa, kapan seorang paman itu bisa mendapatkan warisan, ya? Dan kapan seorang saudara laki-laki itu tidak bisa mendapatkan warisan, jelaskan secara detail dalam Quran dan hadis. Sampai-sampai kata para ulama, permasalahan fikih yang paling sedikit khilaf, paling sedikit terjadi perselisihan pendapat ulama, itu permasalahan fikih di dalam faraid. Permasalahan faraid telah dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Baik. Nah, kenapa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam kondisi syariat ini telah jelas sejelas-jelasnya, lantas mengapa masih ada kaum muslimin yang merasa kurang dalam meyakini, mungkin merasa bahwasanya apa yang dia temukan dalam Islam ini kurang. Ya. Apa sebabnya? Sehingga dia belum merasakan betapa sempurnanya Islam. Merasa masih ada yang kurang di dalam agama ini. Merasa ada problem hidup yang dia temui dan dia tidak mendapatkan jawabannya dalam Islam. Padahal Islam itu katanya tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Kenapa bisa seperti itu? Maka ada lima sebabnya. Yang pertama adalah karena kurangnya ilmu. Ya. Karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu, tugas seorang muslim sepanjang hayatnya adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu agama ini bukan hanya pekerjaannya, kegiatannya para santri di pesantren. Menuntut ilmu ini nilainya ibadah yang sangat besar. Ibadah sepanjang hayat bagi setiap muslim tidak terkecuali. Karena dia tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Kalau kita sholat sepanjang waktu, maka ilmu itu juga sepanjang waktu, karena kita gak akan bisa menyembah Allah kecuali dengan ilmu. Nah, jadi seorang kok bisa berprasangka seperti itu? Ya. Sebabnya yang pertama karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu, seorang yang semakin mengilmu Islam, maka dia akan semakin menyentuh, semakin menyadari betapa indahnya Islam. Kecuali kalau niatnya buruk. ya, misalnya seperti orang-orang zindik yang mempelajari Islam tujuannya untuk merusak Islam. Tapi banyak, banyak juga orang-orang yang awalnya belajar Islam itu tujuannya buruk untuk menjelekkan Islam, tapi ternyata malah masuk Islam. Sebagaimana kisah yang pernah kami dapatkan ya di kampus kami di Universitas Islam Madinah. Ini saya dengar ini dari kakak kelas kami, nanti teman-teman yang punya koneksi dengan ustaz yang dari Madinah bisa diklarifikasi. Ada seorang mahasiswa Madinah yang berasal dari Eropa. Lalu kemudian dia belajar di Madinah, dia keterima di Madinah. Waktu itu dia belum masuk Islam. Dia masih dalam agama Nasrani atau yang lain. Di awal dia kuliah di Madinah, dia belum masuk Islam. Dia tujuannya untuk belajar Islam itu untuk mencari kekurangan Islam, kesalahan Islam. Maka ketika dia sudah sampai di semester akhir, sudah mau lulus, semester 6 atau 7, maka dia bersyahadat. Lalu dia mengaku kepada dosennya, pada syekh yang mengajarnya, demikian juga teman-temannya di kelas, bahwa saya baru saat ini saya masuk Islam. Ketika saya awal masuk Madinah, saya bukan Islam, bukan Muslim. Saat ini saya masuk Islam. Setelah saya mempelajari Islam, ternyata Islam itu begitu indah. Nah, yang pertama, seorang itu kenapa kok menganggap bahwasanya syarat Islam ini tidak bisa memberikan jawaban terhadap problem yang kita hadapi, apalagi di zaman yang serba update saat ini. Sehingga dia menyangka Islam ini kurang, Islam ini tidak sesuai perkembangan zaman, Islam ini agamanya orang-orang padang pasir. Sebabnya apa? Karena kurangnya ilmu. Yang kedua, sebab yang kedua adalah karena rusaknya pemahaman. Mungkin dia tahu ilmu, berapa ilmu. Dia tahu sumber-sumber ilmu, Al-Quran, hadis. Ya. Dia bisa baca Quran, dia fasih baca hadis. Mungkin juga dia bisa bahasa Arab. Tapi kenapa kok seseorang tetap salah cara berislamnya? Atau terbetik prasangka buruk terhadap Islam? Maka sebabnya adalah karena salah faham. Bukan Quran dan sunnahnya yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Ya, sebagaimana perkataan kita, kita bicara sama istri, ataupun istri bicara sama suami, atau kita bicara kepada murid-murid, menyampaikan suatu perintah, kemudian disalahfahami, kan? Yang seperti itu wajar terjadi di kehidupan. Maka demikian juga ketika seorang baca dalil, sudah tahu dalil, maka kemungkinan salahnya ketika dia apa? Salah faham terhadap dalil tersebut. Contohnya, saudara-saudara kita yang menerapkan hadis-hadis tentang jihad pada negeri kita yang aman seperti saat ini. Sehingga yang terjadi kerusakan. Ini salah faham. Kalau kita renungkan kembali dalil-dalil tersebut, maka tidak mungkin Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Yang ketiga sebabnya adalah teledor dalam menuntut ilmu. Seorang menuntut ilmunya tidak beraturan, tidak intensif. Dia ikut apa ya? Banyak yang penting kajian yang paling banyak dia ikuti gitu. Dia tidak belajar Islam secara teratur. Sehingga yang terjadi ilmu yang ditangkap setengah-setengah. Nah, ini sebabnya seorang bisa buruk dalam ibadahnya kepada Allah SWT, padahal Nabi telah menjelaskan semuanya di dalam syariat Islam ini. Jadi kita menuntut ilmu itu harus teratur. Apalagi ini agama ya, teman-teman. Ini agama. Ini apa namanya? Hal yang paling berharga yang kita miliki ya, iman. Agama. Ini interaksi kita dengan Tuhan kita. Ketika seorang belajar, misalnya di kuliah, misalnya dia ngambil kedokteran, ataupun mungkin ngambil wirausaha, ataupun jurusan ekonomi, kenapa kok dia mau mengeluarkan biaya yang begitu banyak, dan mau capek-capek belajar siang dan malam, ya? Kemudian dia khawatir kalau dia absen di kuliah, kemudian dia harus begadang menulis skripsi. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia menyadari bahwasanya apa yang dia cari itu penting. Ya. Ini ilmu ekonomi yang akan saya cari, ini bekal untuk saya dapat kerjaan misalnya. Bekal saya cari nafkah. Ya. Maka ada yang lebih penting daripada itu, yaitu agama, yaitu iman, akidah kita. Maka akankah sesuatu yang lebih penting ini, sesuatu yang terpenting yang kita, yang ada dalam kehidupan kita, kita pelajari secara tidak beraturan. Ya. Jadi kita dalam menuntut ilmu agama harus teratur. Gimana cara teraturnya? Yang pertama tentu saja menata niat. Diikhlaskan hatinya. Saya belajar ini, saya menuntut ilmu ini untuk supaya ibadah saya lebih baik. Untuk menghasilkan amal. Oh, tahu nambah ilmu sedikit, tambah juga amalnya sedikit demi sedikit. Tambah lagi sedikit, tambah lagi amalnya. Ingin saya amalkan ilmu ini. Agar saya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Kemudian setelah yang kedua, silakan pelajari bahasa Arab. Belajari bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah sekarang banyak para ustadz yang menyampaikan kajian bahasa Arab. Baik online maupun offline. Jika kita bisa hadir secara online, secara offline, di majelis ilmu, alhamdulillah, jika kondisinya sudah membaik. Jika itu tidak bisa kita lakukan, maka mala yudroku kullah lam yudrok jullah. Sesuatu yang tidak bisa kita capai seluruhnya, setidaknya jangan kita tinggalkan seluruhnya. Ya. Silakan dengar kajian online. Ada kajian Ustaz Firanda, Masya Allah, beliau mengajarkan fikih Nahwul Muyassar. Ini bagus sekali. Belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian setelah belajar bahasa Arab, kalau kita ingin benar-benar menuntut ilmu ini secara kokoh, ya, silakan belajar ilmu usul fikih. Nah, seiring kita melalui tahapan-tahapan menuntut ilmu ini, kita juga belajar ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ya, seperti sholat, cara wudu, ya kan? Yang mau nikah silakan belajar fikih nikah, yang mau kurban belajar fikih kurban, seperti itu. Tapi belajar yang intensif jangan kita tinggalkan. Nah, itu kalau kita mau kokoh. Baik, kemudian sebab yang keempat adalah karena rusaknya niat. Jadi sebenarnya dia tahu dalil. Dan dia faham dalil itu dengan baik. Dia bisa menemukan kesimpulan yang tepat terhadap dalil tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para ulama. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Tapi karena niatnya yang buruk sehingga hal tersebut tertutupi. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah gara-gara niatnya. Yang kelima karena maksiat. Ya, seorang terhalangi untuk menemukan kesempurnaan Islam itu karena maksiat atau dosa-dosanya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, sungguh noda-noda hitam yang ada dalam hati mereka, yang menutupi hati mereka dari hidayah, itu disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi para sahabat yang melakukan Allah SWT. Kemudian penulis mengatakan, وَلَمْ يَتْرُكِ الْبَيَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا أَبَدًا. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan sekali, ya, walaupun hanya sekali. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan penjelasan, mengakhirkan penjelasan ketika itu dibutuhkan, satu kali pun belum, tidak pernah. Nah, dari ungkapan ini, atau ungkapan ini sebenarnya disimpulkan dari perkataan para ulama usul fikih dalam kitab-kitab mereka, yaitu sebuah kaidah yang sangat terkenal, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan, di waktu yang dibutuhkan. Namun sebagian ulama merasa tidak nyaman dengan kata-kata la yajuz. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan. Sebagian ulama merasa tidak nyaman dengan kata-kata la yajuz, tidak boleh ini. Ya, karena kata-kata ini kalau ditujukan kepada Rasulullah SAW sangat tidak pantas atau tidak sopan. Makanya Mereka mengganti ungkapan la yajuz dengan lam yatrukil bayan indal haja. Nabi tidak pernah meninggalkan penjelasan di saat dibutuhkan. Karena Rasulullah SAW, karena Allah SWT telah berfirman kepada Nabi kita, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah wahyu yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana kehidupan ya, sirah Nabi SAW, ketika beliau ditanya, kemudian beliau SAW sudah mendapatkan ilmunya, maka beliau segera sampaikan. Ya, beliau tidak tunda-tunda. Ya, contohnya misalnya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, hal takfurud dzunub, apakah syahadat itu, apakah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bisa menghapus dosa, menghapus seluruh dosa? Maka Nabi mengatakan na'am, iya. Sesaat setelah itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, illaddain, kecuali hutang. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang ada di depan beliau, aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Lalu kemudian yang bertanya tadi dihadapkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, illaddain, kecuali hutang. Sarroni bihi Jibril anifan. Baru saja Jibril memberitahuku. Jadi syahadat itu bisa menghapus seluruh dosa. Ketika seorang masih musyrik, semua maksiat, jangankan maksiat kesyirikannya, dosa yang paling besar itu pun terhapus oleh syahadatnya. Kecuali satu dosa yang enggak bisa kehapus, yaitu hutang. Ini dalil bahwasannya hutang walaupun kepada orang kafir wajib dibayar. Ya. Oke, kemudian contoh yang lain, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah ini atau ajaran ini kepada umatnya tanpa menunda ketika di waktu yang dibutuhkan. Terkadang untuk menunaikan atau untuk mewujudkan pesan tersebut atau poin tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Arab Badui, ya, seorang Arab yang tinggal di kampung pedalaman, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang asing ditanyakan oleh para sahabat. Mungkin asing ditanyakan para sahabat ini sebabnya karena mereka nggak enak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sebenarnya perlu diketahui ilmunya, tapi mereka nggak enak mau nanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kadang Allah mengirim orang-orang kampung, orang Arab Badui, namanya orang kampung tuh polos-polos. Ya. Maka mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi jawab, sehingga para sahabat pun tahu ilmunya. Contohnya misalnya, pernah ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayathaku Rabbuna. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu tertawa? Apakah Tuhan kita itu bisa tertawa? Maka Nabi katakan, qala na'am, iya. Ya. Iya, Tuhan kita bisa tertawa. Lalu orang Arab dulu mengatakan, "Lan na'duma min rabbi yadhaku khaira." Lan na'dima min rabbin yadhaku khaira. Kita tidak akan menyesal memiliki Tuhan yang tertawa karena kebaikan. Masyaallah. Ini kan pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang lugu, yang mungkin bagi para sahabat ini sesuatu yang tidak elok ditanyakan kepada Nabi. Tapi bagi orang Arab Badui, enjoy-enjoy saja ya. Mereka orang-orang yang polos. Nah, ini hadisnya sahih. Ya, dia kan Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Baik. Nah, ini contoh praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan syariat ini kepada umatnya ketika dibutuhkan, maka beliau tidak pernah mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Kemudian beliau mengatakan, wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wujudnya pertama bisa imam bil qaul, bisa dengan sabda, dengan ucapan. Au bil fi'li, atau dengan tindakan. Au bil qauli wal fi'li jami'an, atau dengan ucapan dan tindakan sekaligus. Ya. Contohnya misalu misalu bayanihi bil qaul, contoh penjelasan Nabi yang menggunakan ucapan. Ikhbaruhu an anusibatiz zakah, sabda-sabdanya yang berkaitan dengan nisab zakat. Nisab itu ukuran atau kadar harta yang wajib dizakati. Ketika ada harta sampai pada kadar tertentu, batas tertentu, maka wajib dizakati. Itu namanya, kadar itu disebut nisab. Misalnya kalau emas 85 gram. Seorang sudah punya emas 85 gram berarti sudah sampai nisab itu. Sampai batas zakat. Ya. Jadi enggak setiap emas wajib dizakati, tidak. Tapi ada kadarnya, ada batasnya sampai dia harus zakat itu. Nanti tinggal ditambahkan syarat yang kedua supaya wajib zakat, apa? Sampai haul, ya, genap 1 tahun tidak berkurang dari kadar tersebut atau dari nisab. Nah, penjelasan tentang nisabnya hanya ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW. Kalau dalam Al-Qur'an cuma wa atu zakat, tunaikanlah zakat, itu saja. Lalu diterangkan nisabnya oleh Nabi SAW, fi masaqatis sama al-usyur, ya, contohnya ladang atau sawah atau perkebunan yang airnya itu dari air tadah hujan, pengairannya itu dari tadah hujan, maka zakatnya itu 1/10. Ya, zakatnya 1/10 dari hasil panen. Ini contoh yang menggunakan ucapan. Wa mithalu bayanuhu bil fi'li, contoh penjelasan Nabi yang berupa tindakan atau perbuatan. Qiyamuhu bil fi'lil bi af'alil manasik amamal ummati bayanan limujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait, adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa manasik, manasik haji atau manasik umrah di hadapan masyarakat yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas terhadap kemujmalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya wajib, dan manusia itu memiliki kewajiban atas Allah, atau Allah mewajibkan kepada manusia itu melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Maka firman ini atau ayat ini, Ali Imran ayat 197, ayat yang mujmal. Ayat yang belum jelas teknisnya, belum jelas tata caranya. Jadi maka ini ayat yang mujmal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perjelas ibadah haji ini menggunakan perbuatannya. Beliau mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum," silahkan kalian ambil dariku cara berhaji dan cara berumrah. Ya. Ini penjelasan tentang penjelasan Nabi SAW terkait kemujmalan sebuah ayat menggunakan perbuatan beliau. Kemudian, "Wakadzalika salatil kusuf ala sifatiha," demikian juga tata cara salat gerhana. Hiya fil waqi' bayanu li mujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, maka realitanya hal tersebut sebagai penjelas terhadap kemujmalan sabda Nabi SAW, fa idza ra'aytum minha syai'an fa sallu, jika kalian melihat gerhana tersebut maka salatlah. Dan ternyata tata cara salat gerhana itu tidak seperti salat pada umumnya, ada sedikit perbedaan. Ya, sedikit perbedaan. Nah, ini diterangkan oleh Nabi SAW menggunakan perbuatan beliau. Ini contoh yang penjelasannya menggunakan perbuatan. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li, contoh penjelasan beliau menggunakan sabda dan perbuatan. Menggunakan ucapan dan perbuatan, bayanu kaifiyatis shalah, penjelasan beliau tentang cara salat. Fa innahu kana bil qawli, maka beliau menjelaskan tentang tata cara sholat itu dengan ucapan. كما في حديث المسيء في صلاته. Fi hadithil musii fi salatihi, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis al-musii fi salatihi, orang yang rusak salatnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda dalam hadis tersebut, idza qumta ila shalah, jika kamu mengerjakan salat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudumu, tsummastaqbil qiblata fakabbir, lalu menghadaplah kiblat kemudian bertakbirlah. Ini. Jadi ini contoh syariat yang dijelaskan oleh Nabi SAW dengan ucapan sekaligus dengan perbuatan, itu sholat. Ya. Kemudian ini tadi hadis tadi menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tata cara sholat dengan ucapan atau sabdanya. Nah sekarang ada hadis lain yang menjelaskan tentang tata cara sholat, Nabi jelaskan dengan perbuatan Nabi SAW. Wa kana bil fi'li aidan. Dia jelaskan sholat itu juga dengan perbuatannya. Kama fi hadithi Sahli bin Sa'din As-Sa'idi, sebagaimana tersebut di dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat, beliau mengimami di atas mimbar. Ya, jangan dibayangkan seperti mimbar kita ya. Mimbarnya Nabi itu tangga ya. Ada tangga-tangganya gitu. Ya gitu, sebagaimana mimbar kita. Ya pada umumnya. Sehingga cukup untuk sholat ya, kalau mimbarnya Nabi SAW. Fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Lalu beliau bertakbir, kemudian para makmum di belakangnya juga ikut bertakbir. Sementara beliau mengimami di atas mimbar. Nah, ini contoh penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perbuatan beliau. Nah, ketika di kelanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, "Inna tu hadza litatammu bi wa lita'lamu salati." Aku melakukan ini agar kalian mengikuti salatku dan kalian mengetahui bagaimana cara salatku. Nah, ada juga ya, jadi tadi kesimpulannya metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan dalam menjelaskan dalil-dalil yang mencumal itu ada 3 ya. Yang pertama dengan ucapan. Kemudian yang kedua dengan perbuatan. Yang ketiga dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan ini disebut juga oleh para ulama dengan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, kemudian dengan perbuatan ini disebut sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan dan ucapan berarti sunnah qauliyah wal fi'liyah. Ada satu sunnah yang populer dikenal oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu, disebut sebagai sunnah tarkiyah. Dan ini sebagai dalil. Ya. Menurut sebagian madhab ini sebagai dalil dan itu yang tepat ya. Sunnah tarkiyah itu juga dalil, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu perbuatan. Maka itu menunjukkan bahwa meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan itu sebagai dalil. Tapi ada ketentuan ya, ada ketentuannya. Nah, ini namanya sunnah tarkiyah. Lantas kalau sunnah tarkiyah itu kalau dimasukkan ke dalam teknis atau metode Nabi menjelaskan dalil mencumal tadi, masuknya kemana? Apakah masuknya adalah tarkiyah begitu sendiri? Tidak, dia masuk ke fi'liyah. Ya, karena meninggalkan itu bagian juga dari perbuatan. Meninggalkan itu juga bagian daripada perbuatan. Makanya ibadah itu tidak hanya berupa melakukan pekerjaan kan? Ya, ibadah itu wujudnya di dalam agama kita bukan hanya melakukan, menghabiskan energi, melakukan tindakan, tapi juga meninggalkan tindakan itu juga sebagai ibadah dalam agama kita. Meninggalkan dosa misalnya, yang diuji oleh Allah, terjumus dalam riba, dia tinggalkan riba. Nah, itu juga ibadah yang besar. Dan itu membutuhkan energi realitinya. Membutuhkan perang batin yang kuat, membutuhkan perang pikiran yang kuat, pikiran, tenaga, ya kan? Dan lain sebagainya. Status sosial kadang harus ditinggalkan. Nah, ini. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang mujmal dan mubayyan. InsyaAllah kita besok masuki zahir dan muawwal. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wa muhammadin wa ala alihi wa sallam. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran ini yang belum faham, maka bisa ditulis di komentar ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.